rasa manis di hatiku. Walau sekilas ku pandang mesra senyummu, membuat diriku teringat selalu. Diriku teringat selalu. Aku rindu ingin bertemu, karena aku tak